ونستعين ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد، ايها الاخوه، pada malam ini kita mengkaji atau membahas kitab yang saya tulis, yaitu meraih pahala besar dengan sedikit amal. Judul ini saya ambil dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana beliau berkata, orang yang berilmu, ya, kata beliau, orang yang berilmu sedikit amalnya namun lebih banyak pahalanya. Ya, sedikit amalnya tapi lebih banyak pahalanya. Kenyataan membuktikan demikian, di mana para pekerja amat lelah bekerja, sementara instruktur hanya duduk memerintah dan melarang serta memperlihatkan tata caranya, namun gajinya jauh lebih tinggi daripada para pekerja. Iya. Ya, kalau dalam kehidupan dunia saja, mungkin ya kuli-kuli bangunan itu lebih capek daripada kontraktor atau namanya, ya, instrukturnya yang mungkin dia bisa mendapatkan gaji yang lebih banyak. Apa yang menjadikan demikian? Ilmu. Makanya dengan ilmu seseorang bisa menghasilkan pahala besar dengan sedikit amal. Sebagian ulama berkata, seorang ulama dengan ya amalnya yang sederhana itu bisa mencapai derajat orang yang ahli ibadah dengan sedikit amal. Maka ya kuat Islam azan ya Allah wa iyyakum. Di bab yang pertama ini saya membawakan yaitu bimbingan bagaimana kita mendapatkan pahala besar. Untuk lihat halaman 16, ada beberapa perkara yang harus kita pahami agar dapat meraih pahala besar. Pertama, tentu yakin harus memahami syarat diterimanya amal. Apa syarat diterimanya amal? Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Dalilnya atau mengatakan tadi syarat diterimanya amal dua, dalilnya apa? Surat Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Ini barang siapa yang mengharapkan pahala ya Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal saleh dan jangan ia mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ini harus, ya. Terutama keikhlasan. Keikhlasan itu sangat berpengaruh kepada besar kecilnya amal. Makanya ulama salaf terdahulu berkata apa? Kam min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyya wa kam min amalin saghirin tukabbiruhu an-niyya. Berapa banyak amal yang besar tapi pahalanya kecil gara-gara niat. Berapa banyak amal yang kecil tapi pahalanya besar gara-gara niat. Makanya keikhlasan itu sangat mempengaruhi besar atau ya kecilnya suatu amalan. Ya, semakin ikhlas seseorang, semakin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taqaddama bi adbi tamrah min kasbin tayyib, wa la yaqbalullahu illa tayyib, wa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi, thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithla al-jabal." Ya, kata Rasulullah, siapa yang sedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib, Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, lalu Allah akan mengembangbiakannya sebagaimana seseorang dari kalian mengembangbiakan kudanya sehingga menjadi sebesar gunung. Lihat dengan keikhlasan, walaupun dia bersedekah dengan sebutir kurma. Sebutir kurma dengan keikhlasan dia sedekah, akhirnya apa? Jadi diterima oleh Allah dengan tangan kanannya, kemudian Allah kembangbiakan sehingga sebesar menjadi guru. Bayangkan. Ini menunjukkan ikhwatul Islam, keikhlasan sangat berpengaruh ya kepada besar atau kecilnya amalan. Kemudian yang kedua, B, tidak ada pahala kecuali dengan niat. Ya, tidak ada pahala kecuali dengan niat. Artinya, seseorang mendapatkan pahala atau tidak itu disesuaikan dengan niatnya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat halaman 20. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang hafal? Hadis innamal a'malu binniyat, siapa yang hafal? Tafadhol. Ini hadis yang sangat masyhur. Antum apa? Ayo, apa? Masya Allah. Ya. Awim ra'atin. Bahkan, masya Allah. Janggut antum muat 1000 hadis itu. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Di sini Rasulullah membagi niat ada dua. Dalam sabda beliau, innamal a'malu binniyat, ini disebut oleh para ulama sebagai niat apa? Niatul amal. Atau dengan istilah lain yang paling yang lebih masyhur, yaitu niat ta'yin. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, ini disebut oleh para ulama sebagai niyatul idhafah. Innamal amalu binniyat, sesungguhnya amal itu dengan niat. Ya. Ini berhubungan dengan sah atau tidaknya suatu amal. Antum salat. Mau salat apa? Salat wajib, salat sunnah. Itu ditentukan dengan apa? Dengan niat. Ya. Wa inna malikul limri'in ma nawa. Nah, ini disebut dengan niatul idhafah. Niat idhafah ini sangat berpengaruh kepada besar atau kecilnya suatu pahala. Bahkan apakah dia mendapatkan pahala atau dosa itu di sini. Siapa yang niatnya karena Allah, mengharapkan keriduan Allah, tentu dia akan diberikan pahala. Siapa yang niatnya dari amalannya tersebut adalah mengharapkan kehidupan dunia, mengharapkan pujian manusia, dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu. Maka ikhwatul Islam, mempelajari niat itu adalah sebuah kewajiban. Karena dengan niat, ya, amal ibadah seseorang menjadi lurus. Maka di sini saya ya sedikit sempatkan menyebutkan tentang syarat diterimanya, apa syarat niat. Niat itu sah kapan? Antum lihat di situ halaman 21, ya, ayat 20. Saudaraku, niat sangat mempengaruhi besar kecilnya pahala yang diraih oleh seseorang hamba. Namun niat mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi agar menjadi absah. Apa? Yang pertama, Islam. Orang kafir niat ibadahnya sah, tidak sah. Yang kedua, tamyiz. Apa itu tamyiz? Usia anak yang dapat membedakan. Kebanyakan anak memayyiz pada umur 7 tahun. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak-anakku untuk salat pada usia berapa? 7 tahun. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memulai memerintahkan anak salat itu umur 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa usia yang memayyiz orang anak itu kebanyakan umurnya 7 tahun, walaupun tidak meniadakan ada anak yang sebelum 7 tahun dia sudah memayyiz. Tapi ingat akhi ya, in tamyiz atau memayyiz itu hanya sebatas syarat sah niat, bukan syarat mencukupi ibadah. Karena beda antara syarat sah niat dengan syarat mencukupi ibadah. Contoh, kalau ada anak kecil umur 8 tahun. Umur 8 tahun sudah memayyiz belum, Pak? Sudah memayyiz belum? Hah? Benar. Ini antum apa itu? Bapak itu yang di belakang. Umur 8 tahun sudah memayyiz belum, Pak? Umur 8 tahun memayyiz belum? Memayyiz itu sudah tamyiz belum? Baru kita pelajari loh. Umur tamyiz berapa, Pak? Antum? Nah, umur tamyiz berapa? Umur seorang anak yang sudah memayyiz itu umur berapa? Hah? Apa? 28. Balik. Umur memayyiz anak kecil. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu umur yang sudah bisa membedakan, itu umurnya berapa? 7 tahun. Makanya jangan tidur, Pak. Supaya bisa dapat faedah banyak ilmu. Kalau antum tidur nanti sayup-sayup terdengar ustadznya ngomongnya aneh. Ya, nah itu jangan juga. Ya, insyaallah yang ngantuk jadi sasaran. Ya, kalau ada anak umur 8 tahun haji, apakah sah hajinya? Sah. Tapi apakah mencukupi hajinya? Tidak mencukupi. Kenapa? Karena syarat mencukupi ibadah itu balik dan ber. Anak ini belum balik. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Idza haddats sabiyyu ya qabla an yablugh fa alayhi hajjatun ukhra ba'da ma balagh." Apabila seorang anak haji sebelum balik, maka dia wajib haji lagi setelah balik. Makanya tamyiz ini adalah syarat sah niat, bukan syarat mencukupi ibadah. 3. Berilmu tentang apa yang dia niatkan. Artinya dia harus mengetahui apakah ia akan ibadah salat, ya apakah ibadah wajib atau sunah. Ya. Tidak boleh ibadah sunnah dengan niat wajib atau sebaliknya. Maka ketika antum misalnya mau sholat, antum harus bisa membedakan. Dan niat itu yang membedakan antum sholat wajib apa sholat sunnah. Sholat sunnah pun juga ada bermacam-macam. Apa antum sholat duha atau tahiyat masjid atau sholat apa? Maka kalau ada orang setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, antum tanya, Pak, antum sholat apa? Tidak tahu. Ini orang melindur. Ya. Dia tidak tahu sholat apa sendiri, dia tidak tahu. Ya. Kemudian yang kelima, niat harus berempat antara niat dan perbuatan tidak sering bertentangan. Maksudnya, niat harus sesuai dengan apa yang akan ia lakukan. Maka jika seseorang berniat puasa namun tidak dilaksanakan dengan perbuatannya, maka ibadahnya tidak sah. Jadi antara niat dan perbuatan tidak saling bertentangan. Yang kelima, niat harus berada di awal amal. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Lam yubayyitu siyam minan layli farasiyam lah." Barang siapa yang tidak berniat puasa di waktu malam, maka tidak ada puasa baginya. Dikecualikan yaitu puasa sunnah. Adapun puasa sunnah, maka boleh yang memulai niat itu di pagi hari. Ini berdasarkan hadis yang saya bawakan di situ riwayat Abu Daud. Hadisnya hadis yang hasan. 6. Niat harus selalu ada dari awal sampai akhir ibadah. Maksudnya tidak boleh diputus. Maka kalau misalnya antum sedang sholat asar, Allahu Akbar, Setelah dua rakaat baru ingat, astagfirullahaladzim, tadi saya belum sholat duhur, ketiduran. Akhirnya di tengah jalan dia langsung merubah niatnya jadi sholat duhur. Pertanyaannya, sah tidak sholatnya? Antum, matanya udah merah-merah. Sah gak sholatnya? Hah? Sah gak sholatnya? Sah tidak? Sah atau tidak? Cukup? Sah? Besok. Ada orang, dia sedang sholat asar, di tengah jalan ingat, aduh, tadi saya belum sholat zuhur, lupa. Akhirnya apa yang terjadi? Di tengah jalan dia rubah langsung niatnya jadi sholat zuhur. Tanda sholatnya. Nah, tidak sah. Alasannya apa? Apa Pak? Hah? Pertama, dia tidak berniat dari awal. Yang kedua, dia memutuskan niat. Maka dia sudah kehilangan dua syarat sah niat. Batal sholat zuhur dan asar. Ya. Tujuh, tidak boleh ada dua niat dalam satu ibadah. Namun ini khusus untuk ibadah yang tidak bisa diwakili orang yang lainnya atau tidak mencukupi yang lain. Maka tidak boleh misalnya ada orang, saya mau sholat 4 rakaat langsung zuhur dan asar 2. Boleh tidak? Ya, ada orang sholat 4 rakaat niatnya 2, zuhur dan asar. Boleh tidak? Tidak boleh, haram. Nah, untuk ibadah yang sifatnya seperti ini tidak boleh ada dua niat. Namun terjadi ikhtilaf besar dari kalangan para ulama. Kalau selain itu bagaimana? Ya. Bila itu ibadahnya satu level dan maksud tujuannya sama, maka yang rajih itu boleh. Contoh, antum hari Jumat punya kewajiban sholat Jumat. Antum pagi harinya bercampur dengan istri antum bagi yang sudah nikah. Akhirnya apa yang terjadi? Ada dua kewajiban mandi ya? Hah? Yang pertama mandi apa? Mandi junub. Yang kedua mandi apa? Hah? Mandi apa Pak? Mandi apa? Mandi subuh? Mandi sunnah? Memang sholat Jumat, mandi Jumat itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Mandi Jumat hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Wajib. Karena Rasulullah SAW sabda, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Hadis itu dari Bukhari. Adapun hadis riwayat Tirmidzi yang man tawaddo'a yaumal jum'ah fa biha wa ni'mat, siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu sudah bagus, dan siapa yang mandi maka mandi lebih afdal. Pertama, hadis itu diriwayatkan dari Samurah, dari Al-Hasan dari Samurah, dan periwayatan dari Al-Hasan dan dari Samurah itu masih diperselisihkan ulama. Yang kedua, bahwa di situ terdapat kerancuan ya dari sisi lafaznya. Ya fabiha, ha dhamir di sini kembali ke mana tidak jelas. Makanya tidak bisa mengalahkan kekuatan hadis Bukhari yang mengatakan bahwa mandi Jumat itu hukumnya wajib. Nah, sekarang terkumpul dua kewajiban. Sekarang kalau misalnya antum sekali mandi dua niat, niat mandi junub dan mandi Jumat, boleh tidak? Jumhur ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena tujuan mandi Jumat sudah terhasilkan dengan mandi junub, di mana tujuannya adalah dalam rangka mensucikan diri. Bahwa al-qawl rajih, dan ini insyaAllah yang rajih. Baik, ikhwatul Islam. C. Antum melihat halaman 24. Ibadah yang sesuai dengan sunnah lebih besar pahalanya dari ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah. Ibadah yang sesuai dengan sunnah lebih besar pahalanya dari ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah. Ikhwatul Islam, ketahuilah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang paling tahu tentang ibadah yang disukai oleh Allah. Maka Rasulullah mempraktikkan kepada sahabat bagaimana suatu ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah contoh praktik. Mana yang lebih utama? Ada dua orang. Yang satu sholat qobliyah subuh agak dicepatkan. Yang satu sholat qobliyah subuhnya lama. Mana ini lebih utama? Yang cepat kenapa lebih utama? Apa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Lihat, walaupun dia ringan, mungkin kalau kita melihat secara lahiriahnya ya, yang panjang itu biasanya yang lebih besar pahalanya. Soalnya kenapa? Bacaannya lebih banyak. Ya kan? Iya. Tapi yang satu ini ringan, ternyata pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena hati sesuai dengan sunnah lebih utama daripada banyaknya amal, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Contoh lain, ada dua orang wanita, yang satu pergi sholat ke masjid, katanya ya sholat ke masjid kan banyak pahalanya, ya, jalan kakinya aja ke sana pahala berjamaahnya 27 kali lipat. Yang satu lagi sholatnya di rumah. Mana yang lebih besar pahalanya antum? Ayo. Hah? Sholat yang di rumah yang lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa buyutuhunna khairun lahun." Rumah mereka lebih baik buat. Kenapa yang satu sesuai dengan sunnah? Yang satu walaupun ya tidak menyimpang dari sunnah, tapi yang ini lebih besar, karena Rasulullah mengatakan bahwa rumah mereka lebih baik buat mereka. Padahal Rasulullah SAW bersabda di mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu bersabda di mana ya akhi? Di kota Madinah. Di kota Madinah itu ada masjid apa? Masjid Nabawi yang sholat di situ 1000 kali lipat daripada sholat di masjid-masjid yang lainnya. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa rumah mereka lebih baik buat mereka. Namun yang harus diingat, lihat halaman 25, bahwa perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semuanya harus kita ikuti, karena perbuatan Nabi itu bermacam-macam. Syekh Utsaimin rahimahullah membagi perbuatan Nabi kepada beberapa macam. Dengarkan baik-baik, yang ngantuk siap-siap ditanya. Pertama, perbuatan Nabi yang bersifat tabiat manusiawi, seperti tidur, makan, minum. Maka jenis perbuatan ini tidak berhubungan dengan perintah, tidak pula larangan. Orang mau makan, mau minum, terserah dia. Dia ente enggak makan, terserah ente. Ente enggak minum, terserah ente, kan? Cuma kalau sifatnya, kalau berhubungan sifat, misalnya Rasulullah makan dengan tangan kanan. Rasulullah biasanya makan dengan tiga jari. Rasulullah biasanya dia makan dengan memulai membaca bismillah. Ini sunnah. Tapi makan itu sendiri secara zatnya itu hukumnya mubah. Akan tetapi ya, akhi, makan dalam rangka mempertahankan kehidupan hukumnya apa? Wajib. Lebih dari itu hukumnya mubah. Kedua, perbuatan Nabi yang berhubungan dengan adat istiadat. Perbuatan Nabi yang berhubungan dengan adat istiadat seperti pakaian, maka ini pun hukumnya mubah. Akan tetapi, apakah disunahkan kita melakukannya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab, tidak sunah. Contoh pakaian. Di zaman Rasulullah dengan di zaman sekarang, cara berpakaiannya sudah berubah. Di Saudi, di zaman Rasulullah SAW dahulu, pakaiannya Rasulullah dan para sahabat itu terdiri daripada apa? Rida dan izar. Rida itu pakaian atas, izar itu pakaian bawah, kayak sarung gitu. Di zaman sekarang orang Saudi pakai gamis, pakai gutroh. Iya kan? Orang Indonesia ya, adat istiadatnya apa? Ya, pakai sarung, pakai rokok. Nah, sekarang kalau misalnya saya bertanya sama antum, ada orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, ya tinggal di Indonesia, bahasa orang Indonesia sih ya. Yang satu pakai gamis, pakai kutroh, pakai orang Arab di Saudi Arabia. Yang satu pakai rokok, pakai sarung. Mana yang lebih utama? Yang pakai rokok, yang pakai sarung. Kenapa? Karena itu yang lebih sesuai dengan adat. Makanya perbuatan yang sifatnya pakaian itu disesuaikan dengan adat setempat. Bahkan Syekh Utsaimin berkata, siapa yang pakaiannya tidak sesuai dengan adat setempat, maka itu termasuk pakaian syuhrah yang dilarang oleh Rasulullah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sabda, man labisa thawba syuhrah albasahu Allahu thawbal mahanah yaumal qiyamah. Siapa yang memakai pakaian syuhrah, maka Allah akan berikan pakaian kehinaan nanti pada hari kiamat. Antum tahu pakaian syuhrah apa? Pakaian yang bikin dia tenar gara-gara pakaiannya. Kenapa? Beda sendiri. Iya. Makanya pernah saya tanyakan ke Syekh Abdul Muslim Abbad, Syekh, kalau di Indonesia orang pakai gamis, pakai butroh, kayak orang Saudi tuh butroh. Orang Saudi tahu kan, kalau sorbannya dipakainya kayak ibu-ibu gitu kan. Kata Syekh Abdul Muslim apa? Itu termasuk pakaian syuhrah di negeri kalian. Tidak boleh. Antum kalau pergi ke Saudi jangan pakai sarung, pakai koko. Karena apa? Tidak sesuai dengan adat istiadat di sana. Jadi di sana pakai apa? Pakai gamis. Nah, jadi masalah perbuatan Rasul yang sifatnya adat istiadat seperti ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itu kita tidak wajib mengikuti adat istiadat Rasulullah waktu itu. Tapi kita ikuti adat istiadat sesuai yang ada di zaman atau di tempat kita. Ingat, selama adat istiadat itu tidak bertentangan dengan Islam. Tentu kalau antum pergi ke Ahmad, jangan ikutin adat mereka. Pakai koteka doang. Gimana? Ya. Bisa. Ketiga, perbuatan Nabi SAW dalam rangka mempraktekkan perintah Allah. Ya, perbuatan Nabi dalam rangka mempraktekkan perintah Allah, maka hukum perbuatan itu sesuai dengan hukum perintah tersebut. Kalau perintahnya wajib, maka perbuatannya pun hukumnya wajib. Contoh misalnya Allah berfirman, tamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Ini perintah hukumnya wajib tidak? Hukumnya wajib tidak? Wajib. Maka Rasulullah SAW kemudian mempraktekan bagaimana mengusap kepala. Sabada'a bimuqaddami ra'sihi, ya, fadhaba bihima ila qafahu, thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Rasulullah memulai dari sini depan, kemudian ke belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan ke belakang. Perbuatan Rasulullah di sini dalam mempraktekan perintah Allah yang sifatnya wajib, maka perbuatan itu hukumnya wajib. Paham, Pak? Enggak ngantuk lagi kan? Iya. Keempat, perbuatan Nabi SAW yang hanya semata-mata perbuatan saja yang bernilai ibadah tanpa ada perintah, maka hukumnya adalah sunnah. Contohnya, Aisyah pernah ditanya, bi ayyi syai'in bada'a Rasulullah SAW idza dakhala baitahu? Aisyah pernah ditanya, ya Rasulullah, kalau mau masuk rumah itu biasanya memulai dengan apa? Kata Aisyah, bisiwak, dengan si. Di sini tidak ada perintah, sebatas perbuatan Rasulullah. Itu hukumnya sunnah saja. Hukumnya apa, Pak? Sunnah saja, tidak wajib. Ya, makanya dalam kaidah usul fikih berkata, mujarradul fi'li la yadullu 'alal wujub. Ya, sebatas perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak menunjukkan itu hukumnya wajib. Kelima. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita ketahui apakah bernilai ibadah atau hanya sebatas adat istiadat. Contohnya adalah memanjangkan rambut di mana beliau tidak menggundul, tidak pula memotongnya kecuali bila haji atau umrah. Bagaimana itu? Dibiarkan rambut panjang. Ya. Atau memelihara rambut, hukumnya bagaimana? Sunnah atau? Syekh Utsaimin berkata yang raji itu bukan sunnah. Yang raji itu bukan sunnah, tapi itu maksudnya kepada jibiliyah tabiat. Ya. Maka siapa yang mencukur rambutnya silakan. Siapa yang memanjangkan rambutnya pun silakan. Ya. Baik, yang keenam, perbuatan Nabi yang khusus untuk Rasulullah, maka umatnya tidak boleh melakukannya. Seperti Rasulullah istrinya 11, antum jangan ikut-ikutan istrinya 11. Di Tanjung Priok ada orang istrinya 9. Katanya saya ngikutin Rasulullah. Ya, karena saking jahilnya. D. Bersikap pedang dalam melaksanakan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Ini ungkapan banyak ya disebutkan oleh para ulama. Itu berasal dari Abu Darda dan Abdullah bin Mas'ud. Ubay bin Ka'ab berkata, sesungguhnya bersikap pedang di jalan Allah dan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam perkara yang menyelisih jalan dan sunnah. Maka lihatlah amalmu dalam kesungguhan dan bersikap sedang, hendaklah ia sesuai dengan manhaj para nabi dan sunnah mereka. Yang satu malam-malam sholat 11 rakaat tahajud, yang satu lagi sholat rogoib 1000 rokaat. Mana yang lebih utama dan lebih afdol? Tentu jawabannya yang sholat tahajud 11. Justru yang 1000 rokaat walaupun capek tidak dinilai oleh Allah, yang ada adalah dosa. Kenapa? Karena hadis tentang sholat rogoib palsu. Hadis palsu. Lihat surah Al-An'am 9. Pahala ibadah dilipat gandakan bila bertepatan dengan waktu yang mulia. Waktu yang mulia, ingat, bila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka pahala ibadah biasanya dilipat gandakan. Tapi ingat, tidak boleh kita menentukan sesuatu itu waktu mulia kecuali dengan dalil dari Allah dan Rasulnya. Maka suatu ibadah yang bertepatan dengan waktu yang mulia dilipat gandakan pahalanya. Contoh, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Ya Rasulullah sabda, tidak ada hari-hari yang amal salih pada waktu itu lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 ini, yaitu dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Maka amalan salih pada hari-hari itu lebih utama dibandingkan bulan-bulan yang lain, bahkan lebih utama daripada hari-hari 10 akhir Ramadan. Terjadi khilaf, mana yang lebih utama, apakah 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Yang rajih untuk siangnya itu Dzulhijjah, untuk malamnya itu Ramadan. Ya. Di antara waktu yang mulia, Pak, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di antara waktu yang utama adalah apa? Sepertiga malam terakhir. Karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya. Di antara juga waktu sahur, itu sangat dianjurkan kita banyak beribadah kepada Allah. Ya. Di antara juga adalah hari Jumat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Khairu yaumin tala'at 'alaihi syamsu yaumal jumu'ah." Sebaik-baiknya hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Makanya Rasulullah menganjurkan kita segera pergi ke masjid untuk beribadah di dalam masjid. Kata Rasulullah, siapa yang pergi Jumat di waktu yang pertama, maka seakan-akan ia qarraba badana, berkurban dengan seekor unta yang gemuk. Dianjurkan sekali. Bahkan pada hari Jumat akhi sangat dianjurkan kita membaca surat Al-Kahfi dan salawat. Ya, banyak-banyak bersalawat. Pahala ibadah dilipat gandakan bila bertepatan dengan tempat yang mulia. Demikian pula, pahala ibadah menjadi berlipat ganda kalau bertepatan dengan tempat yang mulia. Tempat yang mulia pun harus ditentukan oleh dalil. Yang mulia itu apa? Pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Quba. Adapun Masjid Istiqlal enggak ada dalilnya. Maka kalau misalnya ada orang berkata, "Wah, saya salat di Masjid Sunan Bonang atau Sunan Kalijogo lebih afdol." Kita katakan ini namanya berkata tanpa dalil. Mana dalilnya kalau salat di Masjid Sunan Bonang atau Sunan Kalijaga itu lebih utama? Tidak ada. Ya, mendingan baca Sunan Abu Dawud lebih utama. Taib api G, ibadah yang memberikan manfaat kepada orang lain lebih utama daripada ibadah yang pahalanya hanya untuk diri sendiri. Makanya menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Ya. Abu Hurairah berkata, "Bertafakuh sesaat lebih aku sukai dari sholat malam untuk sampai subuh." Tahu tafakuh? Memperdalam ilmu agama. Berkata Al-Hasan Al-Basri, mempelajari satu bab ilmu lalu aku ajarkan kepada seorang muslim, lebih aku sukai daripada aku mempunyai semua kekayaan dunia yang aku infakkan di jalan Allah. Kenapa? Karena itu bermanfaat buat orang lain ilmu. Ya. Makanya semakin ibadah itu memberikan manfaat kepada orang lain, semakin utama daripada ibadah yang sebatas buat diri, buat diri sendiri. Ha. Ibadah yang berhubungan dengan zat ibadah, perhatikan baik-baik ini ya. Ibadah yang berhubungan dengan zat ibadah lebih utama dari ibadah yang berhubungan dengan tempatnya. Contoh, mana yang lebih utama? Tawaf dengan mendekat ke Ka'bah namun tidak dapat melaksanakan sunnah berlari kecil untuk tiga putaran utama, pertama, atau menjauh dari Ka'bah namun dapat melakukan sunnah tersebut. Begini Pak, yang namanya tawaf di Ka'bah itu kan sunnahnya tiga putaran pertama berlari kecil kan? Iya gak? Iya gak? Untuk pernah umroh? Tapi tahu hukumnya kan? Tiga tawaf, tiga putaran pertama bagi tawaf itu disunahkan berada dari empat putaran terakhirnya jalan biasa. Nah sekarang mendekat ke Ka'bah pun juga memang sebuah keutamaan dalam tawaf. Nah sekarang ada orang dilema, kalau saya mendekat ke Ka'bah saya nggak bisa berlari dari kecil. Kalau saya menjauh ke Ka'bah saya bisa berlari dari. Sekarang jadi mana yang lebih utama? Tawaf mendekat ke Ka'bah tapi tidak bisa melaksanakan sunnah berlari kecil, ataukah tawaf menjauh dari Ka'bah tapi bisa melaksanakan sunnah berlari kecil? Jawab, kita lihat mana yang berhubungan dengan zat ibadah. Berlari kecil tiga kali putaran itu hubungan berhubungan dengan zat tawaf. Mendekat ke Ka'bah itu berhubungan dengan tempat tawaf. Sedangkan ibadah yang berhubungan dengan zatnya lebih utama daripada yang berhubungan dengan tempat. Antum, Tom, ya. Salat di saf pertama. Saf pertama utama tidak? Utama sekali. Tapi antum salat di samping antum ada orang habis makan jengkol. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Baunya kemana-mana. Antum enggak bisa khusyuk. Gara-gara bau mulutnya itu. Akhirnya ya kalau daripada antum enggak bisa khusyuk, mundur ke belakang. Tapi tidak mempunyai, tidak dapat keutamaan saf pertama. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama mundur ke belakang. Kenapa? Khusyuk itu berhubungan dengan zat salat. Sedangkan saf pertama itu hubungan dengan tempat salat. Sedangkan zat salat lebih didahulukan daripada tempat salat. Pahami itu. Paham enggak? Paham insyaallah? Bila bertemu dua ibadah yang sama-sama diperintahkan, maka didahulukan yang wajib dari ibadah yang sunnah. Jangan kebalik. Ya. Yang wajib dulu didahulukan daripada yang sunnah. Kata Rasulullah, la salata liman la salata. Idza uqimat shalah, idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktubah. Apabila telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat kecuali yang sholat wajib. Maka kalau antum lagi sholat sunnah, tahu-tahu qomat, batalkan. Kenapa? Karena kita lebih membela atau mengutamakan sholat yang wajib. Ya, makanya ibadah yang wajib harus lebih diutamakan daripada ibadah yang antum sedang sholat sunnah dipanggil sama ibu, entong. Kira-kira antum diem atau dijawab? Jawab. Batalkan sholat tidak apa-apa. Kenapa? Karena menjawab panggilan ibu hukumnya wajib. sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Antum lihat dalilnya, halaman 39. Dalil yang paling tegas menunjukkan kepada kaidah ini adalah kisah yang diceritakan oleh Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Ia berkata, aku pernah sholat di masjid lalu Nabi SAW memanggilku, namun aku tidak menjawab panggilannya. Setelah sholat aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sedang sholat. Maka beliau bersabda, bukankah Allah berfirman, istajibu lillahi wali rasul idha da'akum, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila memanggilmu. Di sini Rasulullah tidak menerima alasan orang yang tidak menjawab panggilan Rasulullah karena gara-gara dia sedang sholat. Kenapa? Sholat dia sholat sunnah. Ya. Menyahut panggilan Rasulullah hukumnya apa? Wajib. Sedangkan yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Paham? Apabila bertemu dua kewajiban, nah ini dua-duanya wajib, maka didahulukan ibadah yang paling wajib. Fardu ain lebih diutamakan daripada fardu kifayah. Fardu kifayah lebih diutamakan daripada yang sunnah, walaupun memang terjadi ikhtilaf mana yang lebih utama, fardu kifayah atau sunnah ain. Itu terjadi ikhtilaf. Ya. Nah ini ikhwatul Islam, sebuah contoh. Kalau misalnya ibu dan bapak manggil kita, ibu manggil, bapak manggil, mana yang harus kita sahut duluan? Ibu. Ini hadisnya saya sebutkan di situ. Ya. Nah, antum harus bisa menilai di situ mana yang lebih wajib. Kalau dua-duanya sunnah, antum lihat mana yang sunnah muakkadah dan mana yang sunnah ghair muakkadah. Kalau ternyata dua-duanya muakkadah, antum lihat mana yang lebih bermanfaat buat hati kita. Ikhwata al-Islam, a'azani Allah iyyakum. Halaman 42. Ibadah yang lebih memperbaiki hati lebih utama dari yang tidak demikian. Lurusnya hati adalah tujuan utama dari ibadah. Tujuan utama itu dari ibadah meluruskan hati. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang datang dengan membawa hati yang selamat. Ya. Maka kalau misalnya baca Quran, antum baca Quran enggak khusyuk-khusyuk. Tapi ketika antum baca subhanallah, alhamdulillah, terasa ke hati itu khusyuk. Mana yang lebih utama? Tentu yang lebih utama adalah yang berpengaruh kepada, walaupun memang pada asalnya baca Quran lebih afdol daripada apa? Daripada zikir biasa. Tapi ketika baca Quran ternyata tidak memberikan kekhusyuan di hati. Tapi ketika antum membaca subhanallah, alhamdulillah, terasa khusyuk di hati. Maka pada waktu itu yang lebih utama. Semakin sulit suatu ibadah, semakin besar pahala yang diraih. Dalilnya hadis di sini. La adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah, qala isbaqul wudu 'ala al-makarih. Maka aku tunjukkan kepada amal yang dengannya Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dan meninggikan dengannya derajat. Mereka berkata, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu ketika sulit. Ya. Ya. Di sini Rasulullah menyebutkan menyempurnakan wudu ketika sulit lebih besar pahalanya daripada menyempurnakan wudu ketika cuacanya tidak sulit. Itu menunjukkan semakin berat atau semakin sulit ibadah, semakin besar pahalanya. Tapi ingat, kesulitan yang seperti apa? K, lihat dulu M, setelahnya. Suatu amal semakin besar manfaat, maslahat dan faedahnya, semakin besar pula pahalanya. Syekhul Islam Taimiyah berkata, Di antara perkara yang harus diketahui bahwa sesungguhnya keriduan dan cinta Allah tidak terletak pada sebatas menyusahkan jiwa dan membawanya kepada sesuatu yang berat sebagaimana yang disangka oleh orang jahil, bahwa pahala itu sesuai dengan kesulitan pada segala sesuatu. Tidak demikian. Ya. Harus dipahami ya, bahwa kalau kesulitan ibadah itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadahnya semakin pahalanya semakin. Tapi kalau kesulitan itu akibat perbuatan si hamba sendiri yang menyulit-nyulitkan, maka itu tidak besar pahalanya, bahkan dosa pelakunya. Ya, karena dia sudah menyulit-nyulitkan sesuatu yang mudah. Paham? Bab 2. Mengetahui ibadah yang paling utama. Ada beberapa ibadah yang saya bawa sebutkan di sini yang ada nafsnya bahwa itu seutama-utamanya amalan. Ibadah itu banyak sekali ya. Tapi saya kumpulkan di sini yang ada nafsnya, dalil ya, mana yang paling utama. Lihat halaman 56. Amal yang paling utama, 1. Iman kepada Allah. Allah Rasul sabda, ayyul amali afdal? Amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Beliau bersabda, iman kepada Allah dan Rasulnya. 2. Zikir. Zikir adalah amalan yang paling utama. Beliau bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairun lakum min i'ta'i adh-dhahabi wal warq wa khairun lakum min an talqaw 'adwakum fatadribu 'anaqahum wa yadribu 'anaqakum qalu bala ya rasulullah qala dzikrullah. Maka aku memberitahukan kepadamu amal yang paling baik, paling suci di sisi Rabb kamu dan paling tinggi untuk derajatmu, lebih baik dari menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik dari kamu bertemu dengan musuh lalu kamu memenggal leher mereka dan mereka memenggal lehermu. Mereka berkata, mau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu zikir kepada Allah. Di sini Rasulullah mengatakan zikir adalah amalan yang paling utama. Tapi Pak, di antara zikir itu ada yang paling utama, di mana zikir yang paling utama yaitu la ilaha illallah. Ya, karena Rasul sabda afdhalu dzikri la ilaha illallah. Tapi ingat ya, jangan bikin cara sendiri. Di masyarakat kita terkadang bahkan di Jawa banyak ya, la ilaha illallahnya pakai gerakan, pakai muter-muter kepala. La ilaha illallah. Jadi harus terakhir di dada. Kenapa katanya Allah berada di dada? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini semua adalah cara-cara yang diada-adakan. Kemudian akhi, zikir ada dua macam. Pahami ini. Ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Oh iya. Itu ada di halaman 59. Zikir ada dua macam, zikir muqayyad dan zikir mutlak. Zikir muqayyad adalah zikir yang telah ditentukan waktu dan tempatnya, seperti zikir pagi-pagi dan petang, zikir masuk dan keluar masjid, zikir setelah sholat, zikir mau tidur, zikir bangun tidur, dan lain-lain. Adapun zikir mutlak apa itu? Zikir yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya, di mana boleh diucapkan di mana saja dan kapan saja. Seperti apa? Ucapan subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini adalah zikir-zikir yang mutlak, kapan saja, di mana saja antum boleh mengucapkannya. Ya. Namun ingat, zikir muqayyad lebih utama dari zikir mutlak. Maka kalau antum lagi baca Quran, tahu-tahu antum mendengar suara azan, mana yang lebih utama, menjawab azan atau baca Quran? menjawab azan lebih utama. Kenapa? Karena itu zikir muqayyad. Baca Quran itu zikir mutlak. Makanya kalau misalnya ada dua orang setelah sholat subuh, dia selesai, dia zikir sholat, yang satu kita lihat dia asyik membaca Quran, yang satu asyik membaca zikir pagi dan sore, mana yang lebih besar pahalanya? Yang lebih besar pahalanya yang berzikir pagi dan petang. Kenapa? Karena itu zikir muqayyad. Dan zikir muqayyad lebih besar daripada zikir mutlak pahalanya. Syekh Bakar Abu Zaid berkata, sesungguhnya membaca Al-Quran lebih utama dari zikir dan doa yang mutlak, dan zikir lebih utama dari doa. Adapun zikir muqayyad yang terikat dengan waktu atau tempat atau keadaan, maka itu lebih utama. Tiga, doa. Doa pun ibadah yang paling utama. Rasulullah bersabda, afdalul ibadati ad-du'a. Ibadah yang paling utama apa? Doa. Ya. Empat, salat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan jihad fi sabilillah. Rasulullah bersabda, ditanya tentang amal yang paling utama, beliau bersabda, salat pada waktunya dan berbakti kepada orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lafaz yang saya katakan tidak sahih. Itu lafaz as-salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Itu lafaz yang tidak sahih. Yang sahih as-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya. Kenapa demikian? Tidak semua salat yang paling utama itu di awal. Ada salat-salat yang Rasul sebutkan, ya, justru di akhir waktu lebih utama, seperti salat apa? Salat Isya, seperti salat apa lagi? Hah? Apa? Hah? Ah, salat Zuhur menunggu dingin. Ahsan. Betul. Ya. Namun sholat kita juga harus lihat yang paling utama bagaimana. Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian. Sholat berjamaah yang paling utama apa? Sholat berjamaah, sholat subuh di hari Jumat. Ini berdasarkan hadis, ya, riwayat Abu Nu'aim, afdalu sholawati indallah sholatu subhi yaumal jumu'ati fi jamaah. Salat yang paling utama di sisi Allah adalah salat subuh berjamaah di hari Jumat. Semakin banyak jumlah salat berjamaah, semakin utama lagi. Ya. Dan yang paling utama adalah bagi laki-laki safnya paling pertama. Antum sudah saf pertama, jumlahnya banyak di hari Jumat pagi lagi, maka itu yang paling utama. Ya. Lima, menuntut ilmu. Ini adalah amalan yang paling utama dan sangat utama sekali. Sampai-sampai Ibnu Qayyim menyebutkan ada sekitar 129 keutamaan menuntut ilmu Allah. Ya. Akan tetapi akhi, dalam menuntut ilmu pun juga antum harus lihat mana yang paling utama dan mana yang harus didahulukan. Tentu ilmu tentang tauhid dan mengenal tentang bahaya syirik ini adalah paling utama, karena itu hukumnya fardu ain. Mempelajari Al-Qur'an yang paling utama, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan belajar hadis juga merupakan amalan yang paling utama. Antum bisa lihat di buku saya tersebut. Infak dan sedekah, ini pun ada dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan yang sangat besar. Ya, tapi ingat Pak, ketika antum bersedekah, antum harus lihat juga mana yang paling utama. Sedekah wajib lebih utama daripada sedekah. bersedekah kepada anak dan istri hukumnya apa? Bersedekah kepada orang lain hukumnya sunnah. Maka anak dan istri harus lebih didahulukan daripada orang lain. Tapi juga jangan kemudian kita jadi pelit. Kamu kok enggak pernah sedekah? Udah kok anak istri padahal dia di rumah BMW punya gitu kan. Ini namanya bukan tidak paham gitu. Anak istri itu sesuatu yang sifatnya kewajiban dan kebutuhan dia. Kalau lebih dari itu, ya kita yang lebih afdal adalah berinfak kepada yang lain. Nah, ketika kita berinfak kepada yang lain, kita pun harus lihat mana yang paling utama. Berinfak kepada yang sifatnya kebaikannya umum itu lebih besar pahalanya daripada infak yang kebaikannya terbatas. Nah, tentunya ya orang yang mau berinfak pun juga harus melihat supaya dia bisa mendapatkan pahala yang banyak sekali. 7, berbuat baik kepada istri ternyata itu pun pahalanya sangat besar dan sebaik-baiknya amal. Rasulullah bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada istriku. Ya, berbuat baik kepada istri itu termasuk utama-utamanya pahala. Ya. 8, memberi makan dan mengucap salam. Rasulullah pernah ditanya, "Ayyul Islam yang khair, Islam apa yang paling baik wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah bersabda, "Memberikan makan dan mengucapkan salam." Mengucapkan salam yang paling utama yang bagaimana? Yang memulai. Ya, Rasulullah sabda, "Inna aulan nasi billahi man bada'ahum bisalam." Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Allah adalah yang memulai mengucapkan salam. Antum harus seperti itu. Jangan nunggu dikasih salam. Justru yang paling utama di sisi Allah adalah yang memulai salam. Assalamualaikum. Kadang kita ya, lewat orang suatu kampung, ya, lewat aja begitu. Ya. Kayak batang pisang yang terbawa oleh sungai. Walasalam, walakalam, walato'am. Akhirnya ya seperti itu. Ya, assalamualaikum, itu juga penting. Salat, jelas ini adalah ibadah yang paling utama. Tapi juga ketika sholat, kita harus lihat yang paling utama apa. Sholat 5 waktu yang paling utama. Kalau sholat sunnah yang paling utama apa? Sholat malam yang paling utama itu. Sholat sunnah yang paling utama di mana? Di rumah. Ada orang sholat malam lagi. Sholat sunnah yang paling utama itu di rumah. Ada orang sholat sunnahnya di masjid, yang satu di rumah. Mana yang lebih utama? Ya di rumah. Sebagaimana Rasulullah SAW, "Afdalu sholat di sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah." Sholat yang paling utama adalah sholat di rumah, sekedar sholat wajib. Allahumma kecuali kalau misalnya rumah antum jauh dari masjid. Kalau antum sholat sunnah di rumah, terus pergi ke masjid, gak kedapatan takbiratul ihram imam terus. Alias jadi masbuk terus gimana? Maka pada waktu itu bisa jadi sholat sunnah antum di masjid lebih utama. Kenapa? Dalam rangka mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Puasa, jelas puasa pun ibadah yang sangat utama. Ya. Namun puasa yang paling utama adalah puasa wajib. Puasa sunnah yang paling utama apa? Puasa Daud. Ya, kalau antum mampu. Haji. Haji yang paling utama adalah ibadah yang sangat utama sekali. Tapi haji yang paling utama haji apa? Haji tamattu. Haji tamattu lebih utama daripada haji ifrad ataupun qiran. Ya. Itu atas pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama bahwa haji yang paling utama adalah haji tamattu. Bersuci itu pun termasuk ibadah yang sangat utama sekali. Ya. Bagaimana dalam hadis disebutkan bahwa bersuci itu setengah iman. Ya. Yang ketiga belas, majlis yang menghadap ke kiblat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai sayyid penghulu, dan sayyidnya majlis adalah yang menghadap ke kiblat. 14 berdakwah. Berdakwah juga amal yang sangat utama sekali. Karena Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah?" Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah? Itu menunjukkan bahwa pekerjaan atau perbuatan yang paling baik adalah berdakwah kepada Allah. Tapi ingat, itu pun khusus kalau dakwahnya benar. Kalau dakwahnya enggak benar, bukan amalan yang paling baik. 15, 16, memberikan kegembiraan kepada seorang mukmin dan yang paling bermanfaat untuk manusia. Rasulullah bersabda, hadis ini bagus sekali. Habbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Orang yang paling bermanfaat untuk manusia itu yang paling dicintai oleh Allah. Wa habbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun yudkhiluhu 'ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim, atau menghilangkan kesusahannya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan kelaparan darinya. Sungguh, kata Rasulullah, aku berjalan bersama saudaraku untuk menyelesaikan kebutuhannya lebih aku sukai dari beriktikaf di masjidku ini selama sebulan lamanya. Dan barang siapa yang menahan amarahnya, Allah akan tutupi aurat keburukannya. Dan barang siapa yang menahan amarahnya padahal ia mampu melaksanakannya, Allah akan memenuhi hatinya dengan raja harapan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya sampai terpenuhi, Allah akan kokohkan kakinya pada hari banyak kaki terpeleset dalam api neraka. Dan sesungguhnya seburuk-buruknya akhlak adalah merusak. Sesungguhnya ya, seburuknya akhlak dapat merusak amal sebagaimana juga dapat merusak madu. Ya, lihat Rasulullah mengatakan, orang yang paling Allah cintai siapa? Yang paling bermanfaat untuk antum membantu orang kesusahan, kata Rasulullah. Ya, itu lebih aku sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan namanya. Masya Allah. Makanya membantu orang lain itu pahalanya sangat besar. Akhlak yang baik, 17. Rasulullah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sabar. Sabar adalah pahala yang sangat besar. Utama itu. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa amalan yang dilakukan secara rutin itu pun amalan yang utama. Rasulullah bersabda, "Adwa muha." Ya, ketika ditanya, "Amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Kata Rasulullah, "Yang paling rutin walaupun sedih." Antum tiap pada maghrib baca setengah lembar lebih baik daripada tapi terus menerus setiap hari gitu kan. Daripada antum udah baca satu juz udah, setelah itu enggak baca-baca lagi sebulan. Yang paling langgeng itu yang paling disukai oleh Allah dan yang paling utama. Walaupun sedikit. 20 mukmin yang kuat. Rasulullah bersabda, "Mukmin al-mukmin al-qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mukmin al-dha'if." Fa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah oleh Allah dari mukmin yang lemah, dan setiap mereka adalah baik. Maksudnya yang kuat itu yang bagaimana artinya? Yaitu yang kuat menahan hawa nafsu dan syahwat, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Laisal apa syadidu bisur'ah." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, bisa mengalahkan orang lain. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Itu mukmin yang kuat. 21, bergaul dan beruzlah. Nah, mana yang lebih utama, kita bergaul atau kita mengasingkan diri? Terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama berkata, mengasingkan diri beruzlah lebih baik. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagian kami berkata bergaul lebih baik. Namun kita harus dilihat bahwa itu sebetulnya dilihat kepada individunya. Ada orang kalau bergaul dia bisa mempengaruhi masyarakat, bisa mewarnai, maka dia lebih utama ber. Ada orang kalau bergaul malah diwarnai, malah dia yang terpengaruh. Yang seperti ini lebih baik yang bergaul. Makanya ya, masalah bergaul itu dilihat keadaan orangnya. Ya, makanya kalau misalnya ada orang berkata kita ini jangan eksklusif lah. Ya eksklusif itu enggak semuanya buruk, enggak semuanya baik. Terkadang eksklusif itu agak baik kalau kita eksklusifnya dalam rangka kebaikan. Kita enggak mau bergaul sama orang bejat disebut eksklusif, enggak jadi masalah. Ya. Ibadah yang tidak utama terkadang menjadi utama. Nah, ini dia. Ibadah yang tidak utama terkadang menjadi utama. Kenapa demikian? Terkadang di sana karena di sana ada maslahat yang sangat besar sekali. Ya. Terkadang karena di sana ada maslahat yang sangat besar. Atau adanya ikatan-ikatan tertentu, ya zikir-zikir muqayyad yang terikat misalnya. Atau karena menghindari maksadah yang paling yang sangat besar sekali. Maka pada waktu itu lebih diutamakan daripada ibadah yang paling utama. Ya. Contohnya tadi sudah disebutkan. Kalau zikir, mana yang lebih utama? Baca Quran atau baca Subhanallah Alhamdulillah ila ilallah Allah Akbar. Tentu membaca Al-Quran lebih utama. Tapi tatkala membaca Subhanallah lebih khusyuk di hati dan lebih menimbulkan rasa takut di hati, jadi lebih utama. Kenapa? Karena itu lebih maslahat untuk hati kita. Paham tidak? Ya. Kita masuk ke bab yang ketiga, pertentangan antara kebaikan dan keburukan. Tapi terkadang kita dihadapkan pada suatu keadaan tidak mungkin dua-duanya kita lakukan. Terkadang pertentangan itu antara kebaikan dengan kebaikan. Dua-duanya baik, tapi kita tidak bisa melakukan kedua-duanya pada waktu itu. Maka pada waktu itu, akhi, mana yang kita utamakan? Tentu yang lebih besar maslahatnya, yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunnah. Atau yang kedua, kita dihadapkan dua-duanya buruk, maju kena, mundur kena. Kita lakukan mudorot, kita tinggalkan mudorot juga. Maka pada waktu itu kita ambil mudorotnya yang paling kecil. Antum di padang pasir nggak ada makanan kecuali bangkai. Di sini dua mudorot terdapat. Kalau kita tidak makan kita mati. Kalau kita makan, makan bangkai haram. Mana yang paling ringan? Yang paling ringan adalah makan bangkai daripada mati. Maka pada waktu itu nggak apa-apa, jadi semantau sekali-kali. Ya makan bangkai, tapi jangan keterlaluan. Nah, kalau seperti itu keadaannya, kita dihadapkan dua keadaan yang dua-duanya mudharat. Maka pada waktu itu kita lihat yang paling ringan. Dalilnya dalam Al-Quran banyak. Misalnya Allah berfirman, "Faqtu ya wasariqu wasariqatu." Laki-laki yang mencuri, wanita yang mencuri, potong tangannya. Memotong tangan pencuri mudharat tidak? Mudharat pencuri mudharat juga enggak? Mudharat mana yang lebih bahaya? Memotong tangan pencuri atau pencurian? Pencurian lebih besar. Makanya Allah menyuruh untuk memotong pencuri tangannya itu. Walaupun itu mudarat buat dia, tapi maslahatnya sangat besar. Ketika Rasulullah itu disebutkan dalam hadis, ada orang-orang Arab Bedawi masuk masjid ngapain? Kencing. Ja'a Arabiyyun tabala fi dha'ifatil masjid. Datang orang Arab Bedawi. lalu kencinglah di bagian masjid. Fazajarahunna, maka orang-orang berusaha untuk menghentikannya. Bayangkan kalau Anu melihat tiba-tiba ada orang masuk di pojok itu kencing, gimana? Apa yang terjadi? Para sahabat langsung berusaha menghentikannya. Lihat, di sinilah Rasulullah SAW melihat. Kata Rasulullah, da'uh, biarkan dia kencing. Wala tuzrimuh, jangan diputus. Setelah selesai kencing, diambil satu ember, disiram. Kata para ulama di sini, ya, menunjukkan bahwa kalau mengingkari kemungkaran malah menimbulkan mudarat lebih besar, pada waktu itu mengingkari kemungkaran tidak boleh. Ya jelaslah, orang lagi enak-enak kencing ditarik, ya kemana-mana. Udah kena baju dia, udah kena bajunya para sahabat, sudah gitu enggak, lebih sulit dicucinya enggak? Jelas, mudaratnya lebih besar tidak? Lebih besar, makanya Rasulullah melihat tidak mengingkari itu lebih maslahat. Lebih ringan mudaratnya, memang di situ ada mudarat, itu ternajisnya masjid, tapi itu lebih ringan daripada dibiarkan orang-orang menarik dia. Makanya di sinilah orang yang ingin mengingkari kemungkaran pun harus pasti. Nah ini ya bimbingan-bimbingan sedikit yang bisa saya sumbangkan kepada antum. Mudah-mudahan dengan bimbingan-bimbingan ini ya kita bisa mengetahui mana ibadah yang paling utama, mana yang tidak utama. Ada yang bertanya, silakan. Penutup kepala hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah tidak pernah sekalipun sholat dalam keadaan kepalanya itu tidak memakai penutup kepala, kecuali satu kali saja waktu itu pun karena tidak ada sutrah. In shahal hadis, itu pun kalau hadisnya sahih. Makanya menutup kepala pakai peci ataupun sorban ketika sholat itu sangat-sangat ditekankan sekali. Makanya para ulama hadis dahulu menganggap orang yang sholat gak pernah pakai peci, gak pernah menutup kepala, itu ditolak hadisnya. Kenapa? Karena itu min khawari min muru'ah, termasuk muru'ah yang tidak bagus, bukan adab Islami. Tanya antum kalau sholat, usahakan pakai penutup kepala, pakai sorban atau pakai peci, tapi jangan pakai pet, nggak bisa sujud nanti. Fadhol. Kalau di luar sholat sangat lebih dianjurkan lagi. Kenapa? Karena itu syiar Islam. Antum bisa dibedakan antara Kristen sama Islam dengan apa? Peci kelihatan. Apalagi antum di Medan ini orang Kristennya banyak sekali. Dengan antum pakai peci, antum memperlihatkan syiar Islam. Dan Allah berfirman, "Wa may yu'azzim syi'arallah fa innahu min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itulah berasal dari ketakwaan hati. Antum harus bangga dengan keislaman antum. Jangan merasa ciut. Fadhal. Apa? Ah. Apa? Iya, betul. Betul. Iya. Ada istiqam. Iya betul. Pertama ya, si adat istiadat setempat adalah yang antum tinggal di situ. Antum tinggal di Medan, ya antum yang lebih paham tentang adat istiadat di Medan. Ana yang ada di Bogor lebih paham tentang adat istiadat di Bogor. Di Medan, ada tempat di Medan. Hah? Pakai kalau itu jahiliyah, jelas tidak boleh. Kan saya sudah katakan tadi bu, adat di sini disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan adat dengan Islam. Kalau adat itu tidak bertentangan dengan Islam, seperti pakaiannya luas dan itu bukan kekhususan orang kafir yang ada di situ, maka tidak apa-apa. Pokok seperti antum, walaupun itu memang dahulunya bukan dari Islam, tapi itu menjadi sebuah adat. Itu menjadi sebuah adat di Indonesia. Nah sekarang kalau misalnya pakai gamis yang panjang di Indonesia, dia bukan termasuk syuhroh. Kenapa? Itu sudah terbiasa. Kata kiai-kiai, ajengan-ajengan kalau pakai gamis biasa, itu tidak termasuk syuhroh, bukan termasuk pakaian syuhroh sama sekali. Itu sudah terbiasa di masyarakat Indonesia. Cuma masalahnya kalau antum pakai kayak orang Saudi, pakai gamis, pakai butroh, diginiin. Di Indonesia nggak biasa seperti itu. Mungkin orang akan mengira ini orang cewek apa-apa gitu kan. Jelas. Makanya ya, kalau antum bertanya tentang adat, ya antum lebih pahamlah tentang adat yang ada di situ, selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ya kalau antum panjangkan lebih bagus. Antum bikin koko yang agak panjang ke bawah itu lebih bagus. Ya. Saya kira itu bukan syuhroh di tempat kita. Antum melihat pengajian Adzikro Majlis Arifin Ilham panjang-panjang nggak? Pakistan kan? Pakistan itu sudah terbiasa di Indonesia, bukan lagi sebuah pakaian syuhroh. Cuma masalahnya kita harus sesuai tetap melihat daripada sunnah, bagaimana di atas mata kaki itu harus dipelihara. Ya. Apa? Tempat biasa. Di situ dilarang nggak pakai peci. Dilarang nggak? Kalau nggak dilarang ya sudah, permasalahan antum pakai nggak jadi masalah kan? Adakah sholat tasbih dengan 4 rakaat? Tapi sholat hadis tentang sholat tasbih itu hadis yang sahih. Dia diriwayatkan dari 4 sahabat, dari 4 jalan riwayat Abu Daud, dan setiap jalannya sanadnya hasan. Dari hadis Ali bin Abi, dari hadis Abdullah bin Abbas, dari hadis Abdullah bin Amr bin Auf, dan dari hadis Al Abbas bin Abdul Muttalib. Dari 3 jalan, dan setiap sanadnya hasan dan saling menguatkan menjadi sahih. Makanya ulama yang mendoakan tentang salat tasbih, mereka hanya mempermasalahkan dari sisi tata caranya saja, kaifiatnya yang aneh. Tapi selama sanad itu sahih, tidak bisa kita kritik dari sisi matan. Yang jelas salat tasbih itu sahih. Tapi masalahnya salat tasbih jangan bikin cara-cara sendiri. Salat tasbih juga jangan bikin cara-cara sendiri. Bagaimana dengan kisah sahabat Utsman bin Affan? Ketika Jumat beliau tidak mandi. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, Pertama, itu ijtihadnya Umar Uh Uthman yang diingkari oleh Umar. Dan ijtihad sahabat kalau diingkari sahabat lain itu bukan hujjah. Yang menjadi hujjah adalah dalil. Yang kedua, bahwa Uthman itu punya kebiasaan dalam satu riwayat beliau mandi di waktu pagi. Sehingga pada waktu itu tampaknya beliau mencukupkan dengan waktu mandi pagi untuk salat Jumat, sehingga kisah Uthman tidak bisa dijadikan dalil untuk mengatakan bahwa mandi Jumat itu hukumnya tidak wajib. Saya salat Isya ke masjid. Pada salat, pada rakaat kedua imamnya batuk dan mengucap Allahu Akbar. Kalau dia sujud, saya ikut. Kemudian dia takbir lagi. Maka saya bangun, ternyata imamnya sujud. Enggak ngerti saya gimana maksudnya. Nah, yang bertanya, terjelaskan maksudnya apa? Enggak paham saya, maksudnya apa itu? Jangan itu imamnya lagi stres, orang stres. Iya, pernah terjadi itu di Libya. Ada orang stres sholat. Syekh dua orang udah berdiri di belakang dia. Sholat. Berdiri lagi. Ruku sujud berdiri lagi. Berdiri lagi. Ini kapan selesainya? Setelah dilihat ternyata orang gila. Syekhnya langsung pada ketawa. Ini Pak, tolong Pak ya, tulisannya diperbagus sedikit aja. Karena enggak. Jika pelaksanaan salat Idul Fitri atau Adha yaitu pada hari Jumat, apakah yang sudah salat Id boleh tidak salat Jumat? Boleh. Kalau salat Idul Fitri jatuh pada hari Jumat, boleh enggak salat Jumat? Boleh. Tapi yang paling bagus adalah salat Jumat. Itu hadisnya sahih disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Abu Daud, Tirmidzi juga. Bolehkah kita makan sambil berdiri atau berjalan? Memang ada beberapa riwayat dari sahabat. Ada sekitar, kata Imam Nawawi, dan telah diriwayatkan dari banyak sahabat bahwa mereka makan sambil berjalan. Namun yang kuat bahwa itu dibawa dalam keadaan lil hajat, kalau ada hajat. Adapun kalau tidak ada hajat, maka yang diutamakan duduk. Kenapa? Karena minum saja diutamakan duduk lebih-lebih makan. Adapun riwayat bahwa para sahabat, ya, di antara mereka ada yang makan sambil berjalan, itu lil hajat, sesuatu yang hajat saja. Boleh enggak sholat dalam keadaan menahan kentut? Boleh. Tapi makruh. Karena masalahnya adalah itu berhubungan dengan kekhusyuan. Khusyuk sholat membatalkan, tidak khusyuk dalam sholat membatalkan sholat, tidak. Tidak. Maka menahan kentut itu pun tidak membatalkan sholat. Bagaimana hukum sholat pakai pantolon celana? Kalau celana itu adalah celana yang, ya, besar dan tidak membentuk, maka itu sah. Tapi kalau celana itu ngetat, ngepres kayak blue jean, maka itu tidak sah. Kalau ternyata di luar celana itu tidak ditutupi oleh kain apapun juga. Kenapa? Pertama, bahwa pakaian yang ngepres alias ngetat itu tetap dikatakan orangnya tidak berpakaian. Bukankah Rasulullah ketika mensifati wanita yang berpakaian tapi telanjang, dan para ulama menafsirkan berpakaian tapi telanjang itu ima saking tipisnya atau saking ngetatnya. Makanya orang yang pakaian yang sangat ketat itu berpakaian tapi telanjang, tidak dianggap. Maka orang yang sholat pakai pakaian yang sangat ngetat itu, pakai celana ngetat banget, kepres, maka tidak sah sholatnya. Ustaz, dari manakah dasarnya ditetapkan bukan makruh atau mubah? Apakah ada dalil ya Rasulullah? Tentu ini kembali kepada kaidah usul fikih. Kapan dikatakan sunnah, kapan dikatakan makruh? Dikatakan sunnah apabila pertama perintah Rasulullah yang di situ Rasulullah SAW menyalahi dalam satu riwayat. Misalnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjawab adzan, kan? Ada enggak perintahnya? Ada. Tapi suatu ketika dalam riwayat Muslim Rasulullah pernah tidak menjawab adzan. Itu menunjukkan bahwa ya menjawab adzan hukumnya apa? Atau sesuatu yang sifatnya sebatas perbuatan tanpa ada perintah, itu hukumnya sun. Makruh yang bagaimana? Yaitu yang dilarang oleh Rasulullah, tapi Rasulullah SAW ya pernah melakukannya. Seperti misalnya Rasulullah melarang laki-laki mandi bekas air, ya bekas air mandi wanita. Tapi dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah pernah mandi bekas maimunah. Maka perbuatan Rasulullah itu lil jawaz, untuk mengatakan boleh. Larangannya itu dibawa kepada makruh atas pendapat jumhur ulama. Ya. Dan itu yang dirujukkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Salat Jumat di masjid yang jamaahnya ramai tapi dapat saf yang kedua atau ketiga dibanding dengan di masjid yang tidak ramai tapi saf pertama, gimana Ustaz, mana yang paling utama? Yang paling utama yang paling ramai, karena ibadahnya berhubungan dengan zat ibadah, bukan hanya sebatas tempat. Ya, karena itu Rasulullah mengatakan itu lebih besar pahalanya, lebih azza. Kondisi tahiyat makmum yang masbuk, apakah ikut imam atau tidak? Ya, ikut imam. Karena Rasulullah mengatakan idza innama ju'ilal imamu liyutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti. Ikuti aja. Salat sunnah setelah wudu digabung dengan salat tahiyat masjid dan salat rawatib, gimana Ustaz, boleh enggak? Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di bahwa apabila berkumpul beberapa ibadah yang selevel, maka dicukupkan dengan satu niat saja dan sudah mencukupi yang lainnya. Maka antum salat masuk masjid langsung salat rawatib, itu sudah mencukupi antum dari salat tahiyat masjid. Dan di situ antum juga harus melihat mana yang paling utama dalam suatu amal. Allahu'alam, segera cukup. Subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.